Sorry ya, sorry. Karena sekali lagi kewan itu gak dikai akal, gak ono rime. Tancep gas terus. Wedhus lanang ketok wedhus wedok no pinggir dalan. Wedhus wedok iki bokongnya diubah-ubah no. Ampe buntutnya ter ter ter. Langsung tancep gas melewayu celingkri pluku pluku pluku pluku pluku pluku. Lah saiki lek ana bocah lanang ketok bocah wedok ayu lho kok moro tancep gas terus kok celingkrik iki. Itu berarti lebih rendah nilainya daripada para wedus-wedus kalian yang saya hormati. Lah ini saiki Masya Allah prihatin kan sekarang lagi banyak pemilu perkawinan hamil dahulu. Masya Allah, Masya Allah. Mulane nggih, mulane. Iki cukup ora iki waktune yo. Yo yo. Manusia dikai nafsu agar punya kehendak, keinginan, terus dikai akal agar bisa menjadi pertimbangan, agar bisa menjadi rem. Sehingga manusia ini lebih hebat daripada makhluk siapapun. Ketika akalnya dimodifikasi dengan keindahan nafsunya, akalnya divariasi dengan keindahan nafsunya, akalnya itu dihias dengan nafsunya, dan nafsunya dikendalikan dengan kehebatan akalnya. Manusia hebat. Mulai ibadah menungso iso variatif semacam-macam nyambut gawe iso bernilai ibadah. Sama iso ngaji, iso wiridan, iso selawat, iso salat, iso poso, iso macam-macam. Dan ini tidak dimampui oleh makhluk yang lain sekalipun itu malaikat. Malaikat itu uripe monoton. Sesuai dengan patron dari Allah, apa dia diciptakan tugasnya untuk apa? Ya iku tok sing dilakoni. Malaikat sing ditugasi sujud, mulai diciptakan Allah sampai akhir zaman niku iso ya mek sujud. Kon rukuk yo gak iso. Pinter sampean karo malaikat itu. Kowe kok koyo ora ngandel modele tak omongi. Malaikat iki ngono, monoton. Malaikat sing ditugasi rukuk iku ya uripe mek rukuk tok. Ya ora tau sujud, kon sujud juga iso. Malaikat yang ditugasi tasbih, halo. Lah itu tugasnya ya mek subhanallah subhanallah subhanallah, suruh baca zikir yang lain, gak iso. Iso ya mek subhanallah iku tok. Malaikat yang ditugasi istighfar ya astagfirullah astagfirullah astagfirullah, suruh baca yang lain enggak bisa. Malaikat yang ditugasi takbir ya Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar, wis kaya FPI ngono dele. Allahu akbar tok isine wis. Kongkon wiridan liyane enggak iso. Malaikat yang ditugasi la ilaha illallah ya la ilaha illallah la ilaha illallah, katek monoton nadane ngono iku, modele ngono iku, lagune ngono iku, gayane ngono iku. Iku malaikat. Nek wong kene lak gak to. Podo-podo la ilaha illallah lagune seje-seje, nontok-nontok kanggone. Kanggo azan ya kudu melengking, panggilan salat jamaah. Asyhadu an la ilaha illallah. No. Nek kanggo takbiran seje meneh, kudu syahdu menyentuh kalbu, melas. Mengkane sing ngrungokno ya nangis. Menes takbiran malam riyaya kula, Bro. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Coba nambah la ilaha illallah. La ilaha illallah wallahu akbar. Kak kroso sing ngrungokno iso tes tes mbrebes mili nangis. Padahal Ramadane ya ora poso. Krungu takbiran ni mentolo nangis. Seje-seje ngono lho. Lah nek kanggo selawatan kaya Habib Syekh ngono kae. Miftahul jannah la ilaha illallah. Dewe meneh kanggo wiridan mari salat ya. La ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Ngono. Ana sing lagune nangisno wong, longso, krungu ini gak nangis gak percaya aku. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Tanggo kematian. Mari disolati. Biasanya ono sing sambutan. Yo makili keluarga. Para bapak, para sederek, sedaya jamaah, matur suwun penghormatan lan doaipun. Nah, salah jengipun monggo janajahipun Pak Kapolsek niki. Kita bidalaken dateng makbaroh nyusul Pak Lurah ingkang sampun tindak rumiyin. Ya ngono iku dhewe-dhewe. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke. Lah terus iku malaikat. Lah kita ini hebat. Cuman manusia bisa menjadi jahat, bisa menjadi jelek gara-gara hawa nafsu. Nyauto, hawa nafsu. Hawa itu keinginan, nafsu itu diri sendiri. Menungso sing apik itu kudu mengikuti keinginane Gusti. Nderek kersane Gusti. Banteri mengikuti kehendake Gusti Allah. Lah ketika mengikuti keinginan diri sendiri, iku sing gak rakno menungso dadi elek. Jenengan kemutan. Satu riwayat ketika Allah hendak menciptakan manusia, niki Gusti Allah nugasno 4 malaikat yang dipilih oleh Allah. Yang 4 malaikat ini punya nama akhiran podo Il. Halo. Langsung didongani ta niki? Terus. Ya wis, sing mulai jarno mulai. Yuk kebelet kudu nguyuh iku. Malaikat yang punya nama akhiran Il itu adalah malaikat yang dalam tanda kutip super, yang hebat. Malaikat-malaikat pilihan. Siapa mereka? Jibril, Mikail, Izrail dan Israfil. Nama akhirnya kan sama-sama Il. Nek tugasnya kulo yakin yang mriki wis apal kabeh iku pelajarane arek TK. Jibril tugasnya menyampaikan wahyu, Mikail tugasnya membagi rizkiku, Izrail tugasnya mencabut nyawamu. Wis arepku to. Baleni, baleni. Jibril tugasnya menyampaikan wahyu, tapi tidak kepada Nabi Jari. Jibril tugasnya menyampaikan wahyu, Mikail tugasnya membagi rizkiku, Israel tugasnya mencabut, Israfil tugasnya meniup sangkakala, trompet itu loh trompet, itu tanda kiamat. Aku tahu tidak kau nih arah-arah. Terus si malaikat Israfil niku tugasnya nyebul trompet gitu. Aku yang jawab yo, aku yang wis karuan cah cilik ero takon meneh. Lah terus lek trompete pun disebul niku tandane kiamat gitu. Aku yo yo, aku yang ngono. Ngono ku sik takon meneh. Lah sakniki trompete pun disebul tak dereng gitu. Tak jawab durung. Tapi wis dimut aku. Lha iki aku gak ngawur, Bro. Gusti Allah sadurunge gawe donya iki gawe sur. Sangkakala iku diserahno malaikat Israfil. Israfil, dalem Gusti muteni dimot wisan. Cuma aja disebul dhisik nunggu instruksi. Lah iku nyebule lek wis kiamat. Areke tak jelasno ngono terus ngomong, "Oh, berarti nyebule ngentosi kiamat nggih." Yo, aku ngono sik takon meneh. Lah terus nek nyebule ngentosi kiamat terus saiki malaikat Israfil iku tugase lapo ngono jeneng. Nah, aku gregeten ya tak jawab, ngresiki trompete aku. Lha apa adek diresiki? Yo yo lah nek trompete kotor engko sampe neyeng. Tayangan waya ana instruksi kiamat kok nyebul cuma muni seprapat. Berarti sing kiamat lah seprapat, sing telung prapat lah gagal kiamat. Wong ini pertanyaane genah jawabane genah. Pertanyaane gregetno jawabane gregetno. Niki lah ono to sing nyesek-nyesek iku sing tahlilan bid'ah, yasinan bid'ah, istighosahan bid'ah, selawatan bid'ah ngono iku lho. Wah aku tak takoni dasarmu apa ngarani tahlilan kok elek iku lho. Eleke nondi lek jajal nang ngomong. Wong sing diwaca ya kalimat-kalimat thayyibah, kumpul-kumpul ya silaturahim, isine daharan ya sedakoan. Eleknya lo di mana? Oh, tidak ada ajaran dari Rasulullah. Ya kalau tahlilnya bagus dia ngomong ngono. Karena tahlil itu kalimat la ilaha illallah itu namanya tahlil. Kalau subhanallah namanya tasbih. Kalau Allahu akbar namanya takbir. Lah kalau la ilaha illallah namanya tahlil. Dia beralasan begitu. Kalau tahlil bagus, oleh. Yang enggak boleh ikut tahlilan. Aku mulai loro atiku. Padha Yasin ya oleh iku surat Al-Qur'an, termasuk afdalul ibadah maca Al-Qur'an. Sing enggak oleh ku yasinan. Aku gregeten to wong model ngono kuwi nek musuh aku tak jawab. Oh berarti nek tahlil oleh, nek tahlilan gak oleh. Yo, Yasin oleh nek yasinan gak oleh. Yo, ya aku murang-muring tak omongi. Wis saiki nganggo sarung to. Nek sarung oleh, nek sarungan gak oleh. Kowe ora nganggo kathok to saiki. Lah nek kathok oleh, nek kathokan udah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ditingkatke mboten ngamal sedekah ten kene wulan Ramadan. Mbah ra nyaut modele kok. Sampai guru kula niku pesene ngeten. Halo. Sampeyan lek kepingin menangi Lailatul Qadar, kepingin antuk Lailatul Qadar, usahake saben bengi aja awan. Setiap malam bulan Ramadan usahakan bersedekah. Jangan sampai terlewatkan satu malam pun tanpa bersedekah. Kula praktekno jenengan sak niki nggih tak kandhani ngono. Lek kepingin untuk Lailatul Qadar, pokoknya diusahake selama satu bulan Ramadan jangan sampai tidak bersedekah di malam hari. Diupayake mulai kawitan ngantos terakhir Ramadan tiap malam bersedekah meskipun hanya 500.000. Eh? Leng piro? Embo. 1000 meleki. Pasti nanti dari salah satu sedekah sampean iku ada yang beneri ngleresi Lailatul Qadar. Ayo sapa sing arep bantah keterangan ini. Pokok jenengan saben bengi wulan Ramadan ngetokke sedekah demi Allah jenengan oleh Lailatul Qadar. Mbuh tiba malam keberapa? Salah satu dari malam yang jenengan sedekah niku mesti ngleresi Lailatul Qadar. Praktekke. Ya wis nek 500.000 kaboten yo 500 rupiah. Numpamane jenengan kok ngetepake sedekah 100.000 leboke masjid gludak pas waya Ramadan ya, bengi. Lem beneri Lailatul Qadar. Nah niku padha karo jenengan sedekah jariah suwene 83 tahun punjul petang wulan mboten mandek-mandek sedekah terus suwene 83 tahun punjul petang wulan kaya napa ganjarane panjenengan. Ya lek sedekah abot, sedekah iman diupayake tiap malam diusahake maca Quran senajan ming 10 juz nang piro. Sak rai, raimu kuwi. Ya minimal masuk satu lembar ta. Ya sak jus lah paling boten. Mestine kok one day one jus iku kalau di luar Ramadan. Kalau di dalam Ramadan mestine sehabis salat satu jus, sehabis salat satu jus, berarti sedina oleh 5 jus jenengan. Saben 6 dina khatam. Sakulan Ramadan ini paling mboten khatame ping gangsal. Njenengan pun khatam ping pira? Hah? Ya moga-moga selamat yu. Maneh. Engkang yo. Niku nek manfaat jangka menengah dan alam barzah. Wonten sing madorote jangka menengah dan alam barzah niku ngrasake mandorot. Tendonya nggih mboten ngrasake napa-napa. Contoh urusan utang. Rungokke potonganmu tukang utang ngono. Ya ora ngenyek wong ne bathukmu ana tulis. Bathukmu ki ana tulisane min ngono. Masalah utang niku tendonya yang mboten nenten napa-napa. Jenengan enggak ada utang ten gene kanca ten gene tangga. Nondonya ora ana apa-apa paling-paling ya mau izin karo kepikiran ngono wae. Ora ana urusan hukum. mbok dilaporke nang gone polisi ora iso ditangkep. Urusan utang ora ono KUHP-ne, ora ono peraturane, ora ono pasale pengumuman. Maka tingkatkan hutangmu. Ora ono undang-undange kok masalah utang ora ono pasale. Mbok utangmu akeh mung ditagih kurang duwe. Semoyo ora ono pasale, ora ono ayate undang-undang hukum negara maksudnya. Ora iso nggih utang ora gelem nyaur ditangkep polisi ora kenek, ya ndan ya. Ngene polisine kok umpancene tenan. Mbok utangmu akeh saben tangga mbok utangi terus sampean ora nyaur, nang donya gak ngrasake apa-apa sampean gak berdampak, ora kena dilaporke hukum kok. Nah, iki sing goyang-goyo ketara tukang utang ya. Nah, entuk angin rupane. Enak ya utang tangga terus tinggal merantau. Minggat. Tapi benjing ten alam barzah jenengan sengsara, bahasa Inggrisnya the nyonyor. The nyenyek iki lho, nek ora ngerti. Halo. Sahibud daini maghlulun bidaini. Dawe Kanjeng Nabi, ndak alam kubur kusuk wong sing duwe utang dibondo, dibelenggu, terpenjara karena hutangnya yang belum diselesaikan. Mangkane aturane lek duwe utang yo dikongkon nyatet. Dikongkon nulis. Lah wong kene cengklek. Lek duwe utang ngono ku modele ditulis napa dieling-eling to? Yo ku sing garakno. Malah ngelali pisan. Dikengken nyatet. Tujuane napa? Ya nek perkara dieling-eling toki kadang-kadang iso selek gence. Rumangsane diutang 80 jare sing diutangi duwe 120. Begitu nyaur 80.000 lho, yu kok mek 80.000 yu utangmu nang aku 120.000. Kapan? Lha kok pas ketemu nang gone pasar kok sampean njaluk tambahan maneh 40 ngono to yu. Kok ora? Akhirnya geger soalnya ora dicatet. Kulek wis ditulis, sampean sudono anak sampean. Sawaya-waya sampean mati anak sampean ngerti lek sampean duwe utang engko diberesi, iku sing iso bebaske sampean. Kadek mboten ngoten dibondo ana alam kubur di penjara. Gak percaya. Meni benjing lek ten alam kubur ngrasake sampean. Saiki nang donya ya ora apa-apa. Mung ini sing utange akeh karo sing ora diutang yo ora ana bedane. Kadang sing utange akeh tambah lewamu lemu wonge. Masa sampean ngerti nih Pak Lurah iki duwe utang. Utang nyalon pian sampai saya durung lunas. Halo Bro. Ora ketara wong lemune ngono. Susah lho dadi lurah, dadi kepala desa, nyalon utang-utang ra karuan. Engko lek wis rakyate duwe gawe ya kudu buwuh. Becek iki. Ora buwuh ya dilokke. Buwuh mung sithik lurah kok nek buwuh mung sithik. Wis gak enak dadi lurah, makane aku mau dikongkon dadi lurah mau. Jangankan dadi lurah, aku dadi bupati ya aku mau. Berat. Soalnya ora ana sing dadekke. Nah sekolah tak telateni ngeten mawon, pun nyatane nggih pun renes kok. Ya kepenak ketemu nduk pengajian, orang ngira kiai nyangone bupati, gak mungkin. Nek bupati nyangone kiai, wajib. Iki wis entuk sangu iki mong. Teko bupati, panitia durung. Halo. Subhanallah. Oh, berat. Masalah utang niku berat. Saestu nemen, nemen berate. Sampai ana wong mati zaman Kanjeng Nabi takon, "Ada hitainun, wong iki duwe utang apa ora?" Gadah Kanjeng Nabi, "Yang bae gadah utang 100 dirham." Kaya nek ape mbok salati salatono, aku moh nyolati, mayit sing sik ditanggungan utang urung diberesi. Kanjeng Nabi lho sampai ngoten. Sampai Sayyidina Ali ngacung, "Kanjeng Nabi, utange mayit niki kula sing nanggung." Oh ya wis nek mbok tanggung, ayo dadi salati. Ini perlu kanggo Pak Lurah lek ana wargane sing mati ngoten niku Pak Lurah kudu ngacung. Utange tak tanggung. Kan biasane enten sambutan ngoten niku to. Menawi wonten hakul adami sangkut paut utang piutang harap berhubungan dengan ahli warisnya. Lurahe langsung kula sing nanggung utange. Ajur ya wis. Sapa sing ngongkon dadi lurah? Bawurat tanggung jawabnya didongak nih, mugi-mugi Pak Lurah diparingi kekuatan dohir batin. Allahumma sholli ala Muhammad. Iman ki rungokno toh. Paling penting pondasi dasar. Makane iki lho sing ditulis nang kene iki lah ya ayyuhalladzina amanu dasari. Aku njuk amanune toh. Sing itakullah paling mau diterangno yaine. Paling aku yorong teko. Dereng lan nerangno apa mau ya ini? Hah? Nerangno dana perkara sehari-hari ora dibayar-bayar. Ngono. Iki lho kelemahane wong Islam lembaga pendidikan ora iso maju. Sama tak kandhani ya. Dulure dhewek sing Nasrani, sing Kristen. Kuwi pendeta, dadi pendeta. Iku gajiane 10% dari hasil jamaahnya. Hasil pekerjaan jamaahnya 10% iku dikekno pendetoe. Kyaine wong Kristen iki lho, Bu. Lah kok umpama kerjoe sak wulan ku oleh pira jenenge 10 juta iku sak juta dikekno pendetone. Wong siji sak juta, lah nek duwe jamaah 800 kaya 800 juta sak wulan. Kiai to duwe TPG sahriya sakulan 5000 nunggak modele wong kebuan. Mangkane kiai sing paling ngenes iku ya undangan ceramah ora payu nyuwuk ora payu ngenes. Lah masyarakat yang ngono kiai mau digawe tambel butuh ae ngono. Warung ora payu ora laris kiai diceluk kok nyuwuk. Nggih tambel butuh tok. Ngono ya ana sing ngelokno. Itu gimana itu lemahnya kok dibacakan ayat Quran. Ya apik-apike lemah kuwi diwacakno ayat Quran ya apik-apike lemah. Elek-eleke lemah kuwi dibisui. Nah ya apik to sebelum warung ini berdiri mari sama-sama kita bacakan Al-Fatihah. Lho lah apik to. Masa kok saudara-saudara sebelum warung ini berdiri dan digunakan mari sama-sama kita misuh peng sewu. Langgone gembleng godhog keimanan niku ya pesantren. Nek wis imane kuat tandane ngene. Langsung direngkes wae. Benakno iki le benakno. Umek kae. Lebih mementingkan agama Allah dibanding urusan-urusan yang lain. Kayak ngene iki insyaallah sampean termasuk jumlahe wong iman. Nyatane luwih mentingno ngaji timbang liyane. Nggih liyane ana sing wis turu sampean ngaji. Liyane nonton TV sampean ngaji. Liyane do mentelengi YKS. Sampean sampe saene sik do mendeles. Malah liyane ana sing kelon. Sampean sampe saiki lho sik ngetutno ngaji alon-alon. Subhanallah. Niki luweh mentingno agamane Allah. Muga-muga iki dadi bukti imane kuat. Nomor loro, lebih mencintai Allah dibanding apapun, dibanding siapapun. Nah, sekarang ngomong-ngomong soal cinta. Love. Dalam kehidupan dunia ini, menurut Al-Quran, mesti benar kalau Al-Quran yang berbicara, yang dicintai manusia itu ada 6. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantara wal qanatiril muqantarati minal dhahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harus. Zuyyina linnasi dipaes-paesi kanggo menungso, dihiaskan bagi manusia, dijadikan indah, menggiurkan, menyenangkan bagi manusia. 6 perkara hubbus syahawati minan nisa, kecintaan kesenangan kepada nomor 1 wanita. Niki wong lanang ora usah bantah. Wong lanang ki nek ro wong wedok sing rupane ayu kemrusuke boy semlohe aduhai imut yahud bahenol menomenol semok kemblenok kemontok kementek kementek kemolek kinyis kinyis mingis mingis mentong mentong moblong moblong monyor monyor belongor denok denok bebleng. Biasane atine terus sengkring sengkring. Kabeh wis. Wis. Nomor loro wal banina, cinta pada anak. Orang tua mana yang enggak seneng sama anak? Wong al walad tamratul fuad, anak itu buah hati kebanggaan orang tua. Yang ketiga wal qanatiril muqantarati, cinta seneng karo bondo donya minad zahabi wal fiddati, songko emas lan perak atau secara umum du. Ayo tebu kan nek pura-pura gak krungu seneng du. Ayo jamaah semene akeh wonten-wonten sing gak seneng duit ngacung. Kabeh wong seneng du. Nyambut gawe polahe gak karuan ki yo golek. Sing tani, sing dagang, sing nelayan, sing maklaran, sing pegawai ku yang golek. Kerja tekan luar Jawa kae ya dong golek. Merantau sampai luar negeri yang golek. Mula aja kaget kebuan pemilu legislatif ingin aneh kae yang milih caleg sing ngegaki. Orang milih figur, orang milih uangnya tapi milih. Rata-rata caleg sing kepilih sing dadi ya sing ngandum. Ana caleg kok gagal kira-kira kurang akeh lek andum. Wong wedok-wedok itu pak gondok, warasi yang nek dikei. Ngene iki ana sing batin mesti. Kiyaine mrene ku yang golek. Dulur. Banter salah. Golek du. Lur. Kangge kula sing penting niku dulur, dhuwit nomor loro. Dikurangi siji. Ya sapa sing gak seneng duit? Kabeh ya seneng. Lane sampai apa mana wong wedok. Ada pepatah, ada uang abang disayang. Enggak ada uang abang. Ngono kuwi. Ada uang abangku sayang. Enggak ada uang abangku tendang. Ada fulus abangku elus. Enggak ada fulus cintaku hangus. Ada duit abangku kempit. Enggak ada duit aku lari terbirit-birit. Ada dolar abang tidur di kamar, enggak ada dolar abang tidur di luar. Ada duit abang ku uwe, enggak ada duit abang ku cute. Lo kalau ada orang ngomong jangan cinta duit, jangan seneng duit, keliru. Kalau saya malah menginstruksikan senengo karo duit. Ini fatwa dari Anwar Zahid yang harus dilaksanakan oleh semua pihak. Cintailah duit, senengo duit. Namung uripno donya gak seneng duit ki wong gendeng. Cintai duit tapi buktekno senengmu karo duitku seneng temenan. Buktine gowo tekan akhirat duitmu aja ditinggal nang donya. Nek duit ditinggal nang donya berarti gak seneng. Wong ditinggal lo. Dikit tuku tanah berhektar-hektar, kate ditinggal nang donya gak seneng duit. Dikit tuku mobil mewah, kate ditinggal nang donya gak seneng duit. Ge bangun omah megah, kate ditinggal nang donya gak seneng duit. Lek ancen seneng, gowo tekan akhirat. Carane kembangun masjid, pesantren, duit tanah, wakafno, sedekah, infak, jariah, tambahi, nyantuni fakir miskin, yatim piatu. Iku duit sing disenengi, sing arep digowo tekan akhirat. Understand? Nomor 4. Wal khailil musawwamah, seneng karo kuda pilihan, kuda terbaik. Zaman biyen kendaraan tak jaran. Saiki yo mobil Porsche sing apik, Land Cruiser, Fortuner. Zaman gak iso tuku yo ngiler. Lenger-lenger, denger-denger karo mlungker. Tawa sing nembe ngetren iki Alphard sing sae regine sak miliat. Jenengan tumbas Alphard mboten kiat nggih sing kathah Alphard tekah. Arep numpak BMW ra iso yo BMX. Nomor 5 wal an'am. Seneng sama ternak, mulai ternak burung, ternak ayam, ternak kambing, ternak kerbau, ternak sapi. Lah ana ta wong seneng karo sapi, ndek dhuwit tuku sapi, ndek dhuwit tuku sapi, dikembangno, dikembangno, dikembangno. Sapine akeh wong siji, sapine 20 diramut ijen. Akhire wonge karo sapine ganteng sapine. Nomor 6. Wal harf, cinta seneng karo tanduran, karo kebon, termasuk tanah. Nah persoalane ngeten. Senenge kula sampean nang 6 perkara iki ngalahno senenge nang Allah napa mboten. Lek sampai ngalah non senengnya nang Allah. Luwe seneng nem perkara iki berarti imane berkurang berkurang berkurang, suwe-suwe hilang. Imannya semakin tipis tipis tipis tipis, lama-lama terkikis sampai habis. Ayo sekarang dibuktikan. Standarte ukurane iman iku lebih mencintai Allah daripada apapun, daripada siapapun. Bapak ini ganteng-ganteng bisu. Coba Pak, kula tak nimbali ibu-ibu lek mangsuli pripun? Terus pundi nek mangsuli ibu-ibu? Ibu. Krungu kupingmu. Nek diceluk apike nek nyauri mbok sing apik, kaya ibu-ibu niku lho lek jawab nyenengno ati. Ibu. Krungu. Jajal, Bapak. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya iki kan akeh aliran-aliran sing orang genah-genah kuwi. Ya kepengin mlebu swarga untuk widodari lewat ngebom. Ora jihad kuwi kendhat. Islam enggak pernah mengajarkan seperti itu. Jarene ku kamu jadi nanti kalau begitu bom diledakkan tubuhmu hancur mati sambut dadari. Widodari koplak. Ora doyan widodari karo begecil-begecil ngono. Widodari ora doyan nggone makhluk model ngono. Malah sing wingi niku wong wadon meledakkan bom panci. Iki kok suwe-suwe ana bom wajan, bom kukusan barang ngono. Jan ngawur-ngawur wong sakniki. Pokoknya segala macam bentuk terorisme harus kita basmi. Kita harus waspada, jangan sampai para tokoh-tokoh di negeri ini diadu domba, dibentur-benturkan dengan kepentingan. Ada misi untuk mensyuriahkan Indonesia. Aku gak meden-medeni, biar kita antisipasi apa kita pengen seperti itu. Bener loh, antisipasi, panser ngono. Ono kaos gambar Pak Luare tangkap peloroten. Lu gak apa-apa, udah nyoben setorke nyang komandan. Siap dan ono. Aku ki serius iki, mbok guyu tak antemi pisan. Kelemahan bangsa ini mulai dulu itu ya karena dah diadu domba. Belanda sampai bisa menjajah 350 tahun ini kan karena pakai strategi divide et impera. Ini ya politik adu domba wi lo bro. Sekarang kan ironis sekali, gara-gara beda negara ribut. Sama-sama negara beda agama ribut. Sama-sama agama beda organisasi. Terus apa enggak sadar kalau Allah menciptakan manusia ini memang dalam keadaan yang berbeda-beda? Enggak nyadar. Maunya kepengin tentrem dalam kondisi yang memanas kayak gini. Jangan berharap tumbuhnya sekuntum bunga di kawah gunung berapi. Iki angel iki Pak Camat ora iso nggih kata-kata ngene. Mulane sing diundang ceramah nggih kula, mboten Pak Camat. Pak Camat ceramah gak pantes. Camat iki pantese nyumbang. Ya ngono. Dadi jarene yang disedakoke ora entek, tambah akeh wis ana buktine to rumuse. Yang disedakoke ora dadi cilik malah dadi gedhe. Wong dikurangi kok dadi gedhe ora ana critane. Ana critane dikurangi ora cilik malah gedhe. Lah bocah sunat kuwi. Bocah sunat kuwi. Bocah sunat ya asline barange kan cilik to. Ya mengkeret. Dadi sunat kuwi diketok, dipotong, dikurangi. Apa tambah cilik? Ya ora ya ndelondeng koteng-koteng. Padahal niku rak yo dikurangi to niku. Mboten cilik malah gendelo-gendelo. Mula duitmu kurasen nggo proyek agama, kuras nggo masjid, kuras nggo pesantren, kuras nggo yatim. Mboten telas duitmu, kaya segoro sing dikurasi wae, mboten ketelasan iwak malah akeh. Duitmu potong, sunaten ketoken. Nggo bantu yatim, nggo pengajian ngene iki, ora cilik duitmu, malah ndelondeng koteng-koteng. Ya gentelo-gentelo. Nah, ngono. Para jamaah, lajengipun jauh-jauh itu sehingga isyara udan kok. Tapi lonjat, lanjut, lonjat, lanjut. Kikit mau aku ngadek, karo keluyar-keluyur kayak gini, kayak ramu sake. Diparingin ngombe, kadung didep wong iki. Aku arep nyeruput ya sungkan. No. Bu, ibu-ibu nganggo kalung ya monggo, ku perhiasan ning yo sak cukupe. Aja gedhe-gedhe, rantene sepur diumetke guru. Nanti mlakune ku bungkuk-bungkuk kaboten kalung. Nganggo cincin monggo, nggo tombo pengin itu perhiasan perempuan. Ning yo aja terus diji 10 dinggone kabeh arep genteni tesi. Taman nganggo gelang enggak dilarang, please. Silahkan, tapi ya sak cukupe mawon, aja oke-oke. Gelangan kok mulai ugel-ugel tekan kelek. Nang kiwa tengen ngono kaya jaran kepang. Lah wong wadon gelang oke tujuane apa? Pamer. Wong karuan ngaji bengi kegrimisan ngene iki ora sumuk, ya ora ungkep, ya ora panas. Ya kipas kipas ya. Krimping krimping krimping. Ben ketara nek gelange oke krimping krimping krimping. Duh, kipasnya langsung diseleh ke. Wis gelange oke, mlakune wae beda. Lembyane dawak-dawake. Nganyelke. Oh, grup Hadra yang ngetokke cincin ya Pola Al-Badr. Sing mbok pameri ya sapa? Panjenengan dikiting copet, diancam rampok yo gara-gara penampilanmu sing berlebihan. Tapi nek penampilanmu sederhana, copet ndi sing arep ngiting? Rampok ndi sing ngancam? Yo perkara penampilanmu berlebihan. Mulo gelang ra usah oke-oke, siji wae. Syukur sampean kok wani isin, cukup gelangan karet. Kuwi malah praktis. Sawayah-wayah rambutmu modal madil kena nggo tali lho. Sawayah-wayah bojomu nesu kare jedhetke raine. Apa to sing arep dienggo sangu yen wis sowan marak sebo ngarsaning Gusti. Iki kono langsung praktek kok Pak rasane Pak. Wis ana sing nggawa karet kok. Timbang ora iso nukokke nganggo karet, siap-siap dijedhet nggih. Ben anak ben aman wong lanang ning omah kudu nganggo helm. Ben ora dijedhet, apa sing arep dienggo sangu yen wis mati? Apa gelangmu kuwi? Kalungmu, cincinmu, tanahmu, kendaraanmu, omahmu ora. Tak akeh-akeh bondo dunyo kuwi mati ora digawa kok. Bakul helm, helme akeh mati ora ana sing helman. Ora usah guyu Pak Camat. Mikir, kok iso nggih conto bakul helm. Helme akeh ning mati ora ana sing helman. Apa Pak Camat sedo ya ora kok nggawa stempel ya ora payu. Apa malaikat mungkar nakir arep mbok pameri stempel ngono kok. Ora payu. Mula lah kok camat kok aku ngaji nang ngarepe menteri yo ngene iki. camat. Wah, yang sing disampaikan bener ini Pak Camat yo malah remen no. Malah ngeraket ke pas seduluran. Nah, kula yang cen putih-putih terkenal to ceplos. Wis ngene iki ngomonganku gelem ngene iki ra gelem aja diundang meneh. Nyatane yo lewari iso. Ngono lho. Ngaji kok gone bintang 2, bintang 3. Ngono ndan. Bolo kabeh. Sedeket sama institusi kepolisian. Bolo kabeh. Ya memang harus ada sinkron. Para ulama, para kiai membantu tugas polisi, membantu tugas TNI, meminimalisir tindak pidana dan tindak kriminal melalui pembinaan-pembinaan moral kayak gini. Lho, sehingga kan kriminal dan tindak pidana itu semakin minim. Makanya lek ono pengajian, polisi kudu melu ngepam. Aja ndangdutan tok ae sing dipami. TNI bantu gitu loh, jaga no banser, banser wes karuan tugasnya mengamankan kiai. Tapi nengin niki kiai neng ngatik neng bansernya do metungkruk neng niki kan yo, kiai mu hilang piye? Ngono loh, sekarang itu tugasnya. Tadi di awal kan sudah saya sampaikan, nah, dibantu, ada kerjasama. Bekerja sama, bekerja bersama-sama. NKRI akan tetap utuh, Indonesia semakin jaya. Cek, tak urus. Undanganmu acaranya kan tanggal 4 Januari. Saiki wis tanggal 5. Iki wis melanggar iki wis. Iku tanggal 5 iki wis. Jam 12 malam lewat kok. Ya wis sampeyan ae. Mula penutupe rungokke. Sing dienggo sangu ijin dan melanggar dan iki mestine wis lewat ijine, ijin nang Polres tanggal piro? Tanggal 4 Januari. Ngono pemberitahuan ke Mapolsek, ke Pak Camat undangannya 4 Januari. Tak iki wis masuk tanggal 5. Ini paham tanggal apa ora? Mangkane pesene Quran, wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa. Berbekallah kalian, maka sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Takwa ini sangu yang paling api. Nah, takwa itu ada langkah praktis. Insya Allah nanti tanggal 17 aku ngaji boning. Ini Anza Mania berarti. Anwar Zahid Mania, betul-betul sip. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini simbolnya gini. Ini yang ke atas hablum minallah, yang ke samping hablum minannas. Hurufnya L, love. I love you. Masama. L juga bermakna life, kehidupan. Pada intinya hablum minallah, hablum minannas. Kapan-kapan tak terang no. Makasih. Kurang. Burung cendrawasih hinggap di kayu. Terima kasih, thank you. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah Gusti Allah maringi bocoran. Alhamdulillah kula nggih angsal bocorane niku. Jenengan mestine nggih ngertos. Asline ngertos. Ning kok ora weruh. Soale jenengan oon. Wong bocorane niku nggih teng Quran. Wallahu yuhibbul muhsinin. Gusti Allah kuwi seneng karo muhsinin, Kanjeng Nabi pun tangleti sinten muhsinin. Wong sing agawe bagus niku sinten? Kanjeng Nabi leh mangsuli man ahsana man asaahu. Ya kuwi wong sing iso ngapii wong elek. Wong sing iso ngapii wong elek. Yen wong elek wae diapii apa maneh wong api. Berarti wong sing bagus niku sing masuk kelompok muhsinin niku ngapii wong elek. Wong apik diapii, wong elek ya diapii. Disikapi apik karo wong liya mbales apik, disikapi elek karo wong liya ya mbales apik. Ngapunten. Nyapa wong yen apik saestu niku disikapi elek kalih tiyang sanes kok mbalese apik. Dieleki kalih wong mbalese kok apik, sebab tiyang yen saestu niku mboten saged mbales elek. Kenging napa mboten saged mbales elek? Soale wis ora duwe simpenan elek. Kentekan elek. Mula ora ana elek sing kena nggo mbales, wong eleke wis entek. Ambek dieleki kaya apa mbalese nggih apik mawon wong piye mbake mboten gadah simpenan. Elek, enggak ada yang mengapi. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya ini umpama ada orang ketok yang ibadah niku khusyuk, yang dikir nganti gobek-gobek muter tasbih nggih tok kenceng ber ber ber ber ber ber ber ber ber ber sorbane nggih dawa banget. Neng bareng dieleki kalih wong lah kok balese elek. Niku asli mboten tiyang sae. Soale ki ambake tasik gadah simpenan elek, ning ora ketara saking pintere nyimpen. Yen wong apik niku senaosa dieleki kados napa, balese nggih tetep apik mawon wong pun mboten gadah simpenan elek. Makasih. Macam-macam hidangan ada di sini. Ada larutan penyegar, ada macam-macam. Nah, termasuk ada Bio 7, ada Bio Moringa. Dan jenengan kalau pengen minum gratis di luar ada setan. Wes. Ya wes ngono tok. Allahumma shalli ala Muhammad. Monggo sakniki ngukur awake piyambak-piyambak. Kula jenengan iki termasuk wong apik apa wong elek? Yen kula panjenengan diapiki wong bales apik, dieleki wong kok tetep bales apik, berarti kula panjenengan wong apik. Saiki yen diapiki wong bales apik, dieleki wong kok lara tenati bales elek, berarti kula panjenengan dereng apik tesih elek. Wong niku kaya banyu nang jero botol. Ana contone ya tak nggo conto. Kaya banyu nang jero botol. Wong niku ibarat banyu nang jero botol. Banyu nang jero botol niki bening apa butek, bersih apa kotor? Sik. Ora ngerti karepku do nyaut modele keminter. Banyu teng jero botol niki bening apa butek, bersih apa kotor? Niki kudu dites. Lah ngetese pripun? Dikocok-kocok. Dikocok-kocok ngeten. Kan belum diketahui ini air bersih apa kotor. Taunya dari mana? Harus dikocok dulu. Setelah dikocok kok dia tetap bening, berarti ini air bersih. Tapi setelah dikocok ini airnya menjadi keruh, berarti ini air kotor. Lah wong yo ngono. Iki wong atine bersih wong apik apa atine kotor wong elek? Kudu dikocok-kocok dhisik. Kowe ngomong dikocok-kocok kok mbok guyu. Sing mbok bayangke iki ngocok apa? Iki wong apik apa wong elek iki kudu dikocok dhisik kaya dene banyu. Yen Bio 7 Bio Moringa ra usah nganggo dikocok-kocok, paling yen arep diteteske dikocok srit diombe ngene. Kowe tak antemin drowe engko. Dilareske kok. Iki daganganmu laris ya mergo aku kuwi lho, Ndra. Krungu wae aplose jamaah sakmono akeh kuwi. Kok ya kon pirengke? Uang api apa uang elek ora ketoro. Ketorone pripun dikocok rien. Yang dikocok-kocok diparingi tonggo elek, difitnah, didolimi, dieleki kalih tiang sanes. Kok tetep bening, tetep bales api. Berarti ini uang api jeng. Begitu dieleki kalih tonggo, lah kok bales elek, butek nih. Berarti ini uang elek, durung uang api. Bapak ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Sedaya nabi niku sae. Menungso paling apik niku nggih nabi. Derajat paling luhur menungso niku nggih nabi. Sedaya nabi sae ning mboten ngalahke nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi-nabi lintune Kanjeng Nabi niku yen ana wong apik diapiki. Umate apik diapiki dimulyakke. Yen umate nakal, umate kok mbeling, umate do ingkar do kufur, dituturi, dinasehati semaksimal mungkin, dituturi ora kena, dinasehati kok bangkang, dongake mati. Dongake ciloko. Lho nabi-nabi riyen niku gayane ngoten niku. Kaya Nabi Nuh, umate apik nggih diapiki, dimulyak-mulyakke. Umate nakal, do ingkar do nantang Gusti Allah, dituturi sak keneke. Dituturi ora kenek. Dongake kena musibah, dongake ciloko. Rabbina tadarranil ardi minal kafirin dayyara innaka in tadarhum lam yalidu illa fajiran kafara. Ya Allah Tuhanku, jangan engkau biarkan hidup di muka bumi ini seorang pun manusia yang ingkar dan menentangmu. Karena kalau engkau biarkan hidup seorang saja yang menentangmu, mereka akan beranak pinak dan keturunannya ini juga akan kafir dan menentangmu. Maka binasakan mereka, enyahkan mereka, habisi mereka, jangan sampai hidup di permukaan bumi. Munur, langsung Gusti Allah mengadakan pemutihan massal. Resi iya. Kan munur, Nabi Musa ngingatkan, umatnya saya, di api ini dimulyak-mulyak ke bareng do nentang Gusti Allah do ingkar tuturi ora kena do ngak ke kena musibah. Ya Allah, niki umatmu do nentang panjenengan, mboten purun iman, panjenengan paringi musibah udan getih. Ya Allah, krotok krotok krotok krotok udan getih, banyu-banyu dadi getih kabeh. Arep ngombe niku banyune dadi getih, arep ngemihi putrane niku susune niku cum getih. Kok hi wong biyen ombenanmu ya kuwi. Lho, arep adus nyiduk banyu dadi getih. Wah, akhire kuapok sami tobat, iman meleh. Mun kapok sami iman, Nabi Musa matur yang Allah, ya Allah Gusti mun sami iman meleh, panjenengan icali musibah menika. Lep ilang musibah getih dadi banyu meneh. Mboten dangu, do kufur meleh, do nentang Gusti Allah meleh. Tuturi mboten kenging. Dongake meleh Nabi Musa, ya Allah niki do ingkar meleh, do nentang panjenengan meleh. Panjenengan paringi udan walang. Kerotok-kerotok-kerotok-kerotok-kerotok kebek walang. Angop kok mangap lep klebon walang. Ibu-ibu lungguh leh mengo kok kambanen. Ya sida walange utuk. Birung dileboni walang, kuping dileboni walang, akhirnya sami tobat, kapok iman meleh. Dongake kalih Nabi Musa, ya Allah niki pun sami iman meleh, panjenengan icali musibah menika, lep ilang walange. Mboten dangu kufur meleh, do nantang Gusti Allah meleh. Wong kelakuane persis wong kene. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang kedua, hal istimewa dari Imam Ali karramallahu wajah. Saya menengnya tak pikir aku kira untuk lali. Mangkitmu ngaji syukur jeplak. Ceramah ini juga gak gampang. Mulanya ya larang. yang menyampaikan sesuatu yang kira-kira gampang dipahami ngene iku yo gak gampang. Anggepmu angel. Meneng. Pokoke kok nek lali ora sida tak omong. Ketika kita punya masalah besar, jangan pernah mengatakan kepada Allah bahwa saya punya masalah besar. Jangan. Tapi katakan pada masalah itu bahwa kita punya Allah yang maha besar. Ngono. Elengku ngono. Lali ya aku. Karena wis kok menengo. Sebesar apapun masalah, kalau kita serahkan semuanya kepada Allah, beres. Nggih. Maka ketika di dalam sholat kita ikrar minimal sehari semalam 17 kali sing sholatnya rutin, iyyaka na'budu wa iyyaka sing banter, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di dalam sholat seperti itu ikrar kita, praktek di luar sholat juga harus seperti itu, ya harus iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah. Menyembah hanya kepada Allah, gak boleh kepada yang lain. Dan sekarang banyak orang yang mulai melupakan Allah karena yang disembah jabatan, yang disembah kedudukan, yang disembah kekayaan, yang disembah harta benda, bahkan kadang-kadang yang disembah itu cewek. Lebih banyak menyebut nama itu cewek daripada nyebut nama Allah. Mbak Nia, Mbak Nia, Mbak Nia, Mbak Nia. Masuk doyan dari rupamu. Bocah-bocah ini sembuh, Pak. Ini dia capet terongan, Pak. Nah, saat ini lah kata atau prakteknya di dalam sholat, iya kena budu, tapi di luar soal, wadukun, nasta'in. Ya minta pertolongannya enggak sama Allah, tapi minta pertolongannya ke, maka minta pertolongan hanya kepada Allah. Tempat curhat terbaik hanya Allah. Apapun kasusmu, apapun persoalan hidupmu, apapun problemmu, curhat itu nang Gusti Allah. Curhat nang gone Facebook. Curhat nang Allah itu enak. Gak ente-entei pulsa, gak ente-entei paketan. Karena sing komen, paling sing komen malaikat. Dan itu tidak diketahui banyak orang. Tapi kan nek curhat nang ngene Facebook iso dadi geger sak kancamu dhewe. Akhirnya blokir. Ada orang iso potong ngamu ya metu mlebu meneh, metu mlebu meneh. Jemburis-jemburis. Lempet buah jenenge duwe iman-iman kaya ngono iku. Pokoke nek curhat yo mek nang gone Gusti. Wis ngono ae. Di antara bentuk curhat kepada Allah itu melalui apa? Salat. Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun. Sedekat-dekatnya jarak antara hamba dengan Tuhannya itu adalah pada waktu bersujud. Nah, kalau dalam sholat berjamaah tentu kalau jadi makmum sujudnya ukuran waktu pendek lamanya, sebentar lamanya kan tergantung sujudnya imam. Kalau mau jadi imam terlalu lama sujudnya ditambah doa, kasihan makmumnya. Mancal-mancal makmumnya. Lek dadi makmum ngate suwe dhewe kok ditinggal imam lah ketinggalan kereta. Maka yang paling pas dan paling enak itu adalah ketika sholat sunnah. Dalam sujud, waktu sholat sunnah, berbanyak berdoa. Doa-doa yang dari Al-Quran, doa-doa yang maksur dari Rasulullah, atau doa-doa yang lain. Dan doa itu kan tidak harus bahasa Arab. Maka di antara jamaah yang hadir di sini, kita tidak tahu siapa yang doanya diijabah. Bisa jadi, sehingga kita nyelempit nopo doa. Wong e ora ngerum sih. tapi dongane mandi diijabahi Gusti Allah. Jangan dibilang orang yang doanya mustajabah itu yang gayanya ahli zikir. Yang tasbih gedene sak klopo-klopo. Ya klopo tenanan kuwi direntengi digawe tasbih. Nek ngitung mbek gelotak-gelotak. Kalau lagi wiridan, lebay, alay. Dongeng sing mandi ora kudu wong sing pinter bahasa Arab. Apa kok bahasa Arab? No warunge bahasa Arab. Bayar lho bahasa Arab. Takon e. Pinten Bu? 70.000. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Niki duwe. Bareng disesui 30.000 niki pas sesuai. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sing duwe warung langsung neblek dodo. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Iki ana Arab kesasar. Oi. Halo. Ud'uni astajib lakum. Janji negosi Allah pokoknya ndonga mesti dituruti. Ngoten nggih? Cuma doa itu ya jangan terlalu rinci, jangan terlalu detail. Ndonga yo terlalu rinci, terlalu detail ngono itu yo ora kok bingung. Padha karo nuntut Gusti Allah. Ya Allah, saya minta jodoh istri yang tinggi. Tingginya 178 ya Allah. Ukuran sepatunya nomor 34 ya Allah. Ukuran BH-nya nomor 32 ya Allah. Itu kan doa yang terlalu rinci tuh. Kurang dongo kok njaluk bojo sing ukuran BH-ne nomor 34, sepatunya nomor 32, terlalu detail niku. Ya minta istri yang salehah, tapi juga jangan terlalu diringkas. Allahumma ya Allah, kau tahu yang ku mau. Yang ketiga. Apa anggit mau apa? Nyawa ngake ilo. Yang ketiga, dong lirik arang-arang. Loh, ini kata bijak yang luar biasa. Itu kata bijak. Catat no status Facebookmu. Sedoro ono. Eleng-eleng. Menengo. Jangan pernah berhenti untuk mencoba. Dan jangan pernah mencoba untuk berhenti. Utawa mbok kata-kata sing luwe pas cara saiki ya gak apa-apa. Jangan pernah mencoba untuk putus asa dan jangan pernah putus asa untuk mencoba. Nah, lebih tepatnya seperti itu. Ngene iki ya karo mikir aku anggenmu gak karo mikir to. Angen-angen ngene iki angel ora karuan. Jangan pernah mencoba untuk putus asa, karena putus asa itu adalah dosa. Wala tayasu min rauhillah innahu la yayasu min rauhillah illal qaumul kafirun. Wis sambo eling-eling tayasune mau. Iki bahasa Arab, Bro. Agitmu tayasu. Tayasu. Kan ada ayat Quran yang seperti itu, coba gue ke ayat Quran tak antem ya. Ayatnya memang seperti itu kok. Wala tai'asu min rauhillah. Wiki diomongin tenan, wiki rata maca Quran diomongin wong kok. Makanya burinya terus, innahu la yai'asu min rauhillah illal qawmul kafirun. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Karena sesungguhnya yang putus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang kafir. Maka istilahnya tadi bagaimana pesannya? Jangan pernah mencoba untuk putus asa dan jangan pernah putus asa untuk selalu mencoba. Karena sebagaimana kata banyak orang, kegagalan itu adalah keberhasilan yang tertunda. Apalagi orang putus asa, sangat dilarang. Putus asa itu adalah separuh dari kegagalan. Orang putus asa, orang mengeluh, berarti dia hidupnya sudah gagal separuh. Ini kata-kata bijak tok bengi iki, larang iki regan iki. Aku jarang-jarang loh ngetok nong ini. Ini soal ilmu larang ini. Bapak Anwar teguh. Kelambimu. Ya aku nek terima jadi motivator kayak Mario Teguh. Nyaman aku. Tapi mau tak tahu nih kata-kata model menunggu sing tak debi begecil-begecil ini. Apa yang nyanda utek ya? Allahumma sholli ala Muhammad. Tunggak no aku sabar ya mbak. Mbak bujuku ku masya Allah mbak. Mbak tunggak no aku kuat ya mbak. Mbak bujuku tiba itu duang kok mbak. Mbak ya tadi grandong bujumu. Paham? Nah apa maneh kulon jenengan badhe ketekan tamu agung hadiah terindah dari Allah yang berupa bulan suci Ramadan. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah ini kalau tanglet jenengan misalnya daleme badhe ditamoni Pak Camat, misalnya sampean arep dirawuhi Pak Camat, arep ketamon Pak Camat. Ngoten niku njenengan mesti nyawang wong sing klambine kotak-kotak kowe. Wis kelarisan mbok nang wis. Ora bagi-bagi. Awas engko lak ngaleh nang kene sisih kono. Wis apal aku kelakuane. Diteruske mboten? Jenengan misale badhe ketamuan Pak Camat, ngeten jenengan persiapan napa mboten? Persiapan napa mboten? Ya mesti dikabari nek arep ana tamu Pak Camat nang daleme sampeyan. Leh persiapan omah direwesiki. Maksudnya diresiki niku ora kok omahe terus diwilangi kabeh ngono ya ora. Omah ya langsung wis pokoknya dirapikan lho tenan to manggono-gono tenan to wis ngono kuwi. Ora kurangan cara dek. Sungkan nang ngene wong-wong sing ngene iki ya nek adol nang ngene wong sing lungguh nyelempet-nyelempet ngono kuwi. Allahumma sholli ala Muhammad. Wis ta pokoke omah iku wis diruwesiki, dirapikan kursi-kursi. Tewebasi, jeding-jeding dikosek, sing pesing-pesing diilangi, kaya pengharum. Soale Pak Camat kan nguyuhan. Ora iso nguyuh yo dadi penyakit kok. Ngono lho. Engko ki lek Pak Camat nang jeding piye nang sampe jedinge pesing, aja sampe pesing. Kosek esek-esek terus persiapan. Apa ki suguhane? Langenane Pak Camat iki apa, remenane Pak Camat iki apa, kepireng. Pak Camat iki senengane. Gedang susu ilang gedange karek. Sing matur rakyate jenengan piyambak lho Pak Camat. Kula mboten nderek-nderek niku. Ya mesti diupayake goleke gedang susu ya sing mentek-mentek ngono. Wong kelangenane kok aja sampe susu kok susu. Aja sampai sing kempir-kempir ngono kuwi. Pak Camat ora selera karo sing kempir-kempir ngono kuwi. Wong selerane sing mentek-mentek kok. Kowe kok ngawiti to, Bro? Mesti digolekke. Nerithik. Ngene to, kok. Yu. Sampeyan duwe gedang susu sing wis matok mateng po? Gawe apa sawangane kok gupo arep ketekan tamu Pak Camat ngono. Wong panitia mawon lho panitia arep ketekan tamu sing jenenge Anwar Zahid. Gupuwe nyuguhi ngombe nganti semene akeh. Nembe ngombene dereng wau ditransitke, diaturi dahar, wis dijemput karo banser, dikawal karo Pak Kapolsek. Yo persiapan noto kok jeding Aku orang nguyuan kaya Pak Camat kok. Tenda, sewa, terus ngundang iki sing ireng-ireng iki. Jemburin-jemburin iki. Ini kan dalam rangka persiapan nyambut tamu. Wis noto panggung. Walaupun ya Allah, karpete wis bedah kabeh. Mbok yo digelari sing rondo apik, rondo pantes ngono. Wis wamoh bolong kabeh. Nek kowe kaya mentolo lungguh no kene to, Nduk, Nduk. Apa bokongmu ora gatel? Nekake sound system, nekake tukang inceng. Ini mergo arep ketekan tamu. Lho, langkung-langkung kula panjenengan arep ketekan tamu agung sing namine wulan Ramadan. Ramadan harus kita sambut dengan persiapan yang maksimal. Karena di bulan Ramadan Gusti Allah ngesokke maghfirah, rahmat, bebas neraka. Alhamdulillah. Sing poin niku Allah ngerojoke rahmat kanggo umat Muhammad. Allah ngerojoke kasih sayang, kawelasane dateng sedaya umat Muhammad. Terus Allah yo maringke maghfirah, pangapura sedaya dosa-dosane umat Muhammad iki di ngapura bersih. Terus Allah maringi keistimewaan hadiah kanggo umat Muhammad rupa bebas teko neraka. Lho, Bu. Sing iso nampa sapa? Ya wong siap. Sing saged nampi nikmat-nikmat peparing saking Allah niku nggih. Wong sing siap. Lek mboten siap, nggih mboten saged nampi. Jenengan ngertos gelas niki nggih? Ora ngerti picek apa piye. Ora nyaut kok ditekoki. Jenengan ngertos gelas niki nggih? Lah ngeten. Gelas niki kula grojok banyu saged nrimo. Syarate gelase ora tutupan. Nek gelase tutupan ngeten digrojok banyu kados napa saged nrimo napa mboten? Lah sampean yo ngono. Saman digerojok rahmati Allah, digerojok maghfirah Allah, dikei fasilitas bebas neraka. Ning ati sampean kok ketutupan, ya ora iso mlebu, ora iso nrimo. Supaya iso nrimo rahmati Allah, iso nrimo maghfirah Allah, iso nrimo barokah teko Gusti Allah, kudu bukaan. Kaya gelas iki le. Ora ngombe aku. Wong bukaan wae. Mapane kudu genah, tur kudu melumah. Najan bukaan kok miring, digrojok, kutah, apa maneh murep. Mulai ibu-ibu ben gampang diiseni, melumah nggih. Atine. Supaya saged nerima grojokan rahmate Gusti. Supaya saged nerima grojokan maghfirahe Gusti, supaya oleh fasilitas bebas saka neraka. Wis, engko kula terangke. Menengo, kowe iki ra melok urun cerewet. Ramadan kuwi artine secara harfiah, secara bahasa artine panas kang ngobong. Lho kok panas kang ngobong, panas yang membakar. Nah, secara maknawiyah, secara istilah Ramadan itu bulan untuk pembakaran dosa. Wulan kanggo ngobong dosa-dosane kula panjenengan. Jadi dosa-dosane kula panjenengan ten gene Ramadan niku diobong, dibakar sampai entek. Man qama ramadhana wa fi riwayatin man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Sapa wonge sing jumenengi Ramadan Apa wong sing poso Ramadan nglakoni ibadah-ibadah bener sae ten gene wulan Ramadan mongko di ngapura kabeh dening Allah dosa-dosa sing wis kelakon. Alhamdulillah. Dosane kobong, entek. Para sepuh rumiyin zaman kuno, diarani zaman kuno soalnya zaman aku urung ana. Nek wong tua malah zaman kuno makuno. Kuno ki aku urung ana, makuno ki makku ile urung ana.